الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Berkata al-muallifu hafidhahullahu ta'ala al-mas'alatu thalitha waqtuha. Permasalahan yang ketiga tentang waktu salatul jum'ah. Kapankah awal dari waktu salat al-jum'ah? Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala waqtul jum'ati huwa waqtul dhuhri. Waktu salat Jumat sama dengan waktu salatul zuhur. Min ba'di zawal ila ayasira dhillu syai'i katulih. Dimulai dari setelah zawal, tergelincirnya matahari dari pertengahan langit ke arah barat, ke arah kiblat, hingga bayangan dari sesuatu sama dengan aslinya. Dan inilah waktu zuhur. Inilah waktu az-zuhur. Jadi waktu salatul jum'ah sama dengan waktu salat az-zuhur. Li hadithi Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. Berdasarkan hadith Anas ibn Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi صلى الله عليه وعلى آله وسلم beliau mengerjakan salatul jum'ah pada saat matahari condong ke arah barat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa huwa al-marwi an ashabin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min fi'lihim. Dan inilah yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari perbuatan mereka. Dari perbuatan para sahabat. Dan ini yang sahih dalam permasalahan ini, bahwa waktu salatul jum'ah adalah waktu salat az-zuhur. Wa ala hadha, maka berdasarkan hal ini, faman adraka raka'atan minha qabla khuruji waqtiha faqad adrakaha. Maka barang siapa yang mendapati satu rakaat dari salatul jum'ah sebelum keluar dari waktunya, maka sungguh dia telah mendapatkan salatul jum'ah. Wa illa sallaha dhuhra. Namun jika dia tidak mendapati salatul jum'ah, maka dia mengerjakan salat az-zuhur. Ada udhur yang menyebabkan dia terlambat untuk menunaikan salatul jum'ah. Dia datang ke masjid dalam keadaan kaum muslimin, mereka telah selesai menunaikan salatul jum'ah. Maka dalam keadaan seperti ini, dia mengerjakan salat az-zuhur. Dia mengerjakan salat az-zuhur. Karena dia tertinggal dari salatul jum'ah. Dan dia tidak mendapati bersama imam satu rakaat. Maka termasuk pula dalam hal ini apabila seseorang mendapati salatul jum'ah bersama imam dalam keadaan imam sudah duduk di rakaat yang kedua, duduk tasyahud. Maka dia tidak mendapati satu rakaat. Sebab tanda yang menunjukkan bahwa seseorang mendapatkan satu rakaat bersama imam apabila dia mendapati bersama imam dalam membaca suratul Fatihah. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, muttafaqun alaihi. Tidak ada salat bagi seorang tidak membaca Al-Fatihah. Sehingga apabila dia mendapati imam dalam keadaan imam sujud pada rakaat yang kedua atau duduk tasyahud akhir, duduk pada rakaat yang kedua, maka dia tidak mendapati rakaat bersama imam, maka dia mengerjakan salat az-zuhur. Dia mengerjakan salatul zuhur. Demikian pula halnya apabila seseorang mengikuti salat bersama imam salatul Jumu'ah, tiba-tiba dia batal wudhunya, maka dia meninggalkan salatul jamaah dan ke belakang untuk berwudhu. Pada saat dia kembali, dia telah mendapati imam pada rakaat yang kedua, duduk di rakaat yang kedua. Berarti dia tidak mendapati satu rakaat bersama imam, maka dia mengerjakan zuhur. Dia mengerjakan salat 4 rakaat zuhran. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka raka'atan minas salati faqad adraka as-salah. Maka barang siapa yang mendapati satu rakaat dari salat, yakni bersama al-imam, maka sungguh dia telah mendapati salat itu. Dia mendapati salat tersebut. Namun jika dia tidak mendapati satu rakaat, maka dia tidak mendapati salat itu. Yang terjadi perselisihan di kalangan para fuqaha, apabila makmum mendapati al-imam dalam keadaan imam ruku', inilah yang menjadi perselisihan di kalangan para fuqaha. Dan telah kita jelaskan sebelumnya bahwa yang sahih apabila makmum tidak mendapati bacaan Al-Fatihah, dia tidak membaca Al-Fatihah pada rakaat tersebut, maka tidak ada rakaat baginya. Meskipun dia mendapati imam dalam keadaan ruku'. Dan ini yang zahir, wallahu ta'ala alam. Namun apabila dia mendapati satu rakaat bersama imam, maka dia cukup menambah satu rakaat yang berikutnya, karena salatul Jumu'ah 2 rakaat. Dan dia mendapati satu rakaat bersama dengan al-imam. Al-mas'alah ar-rabi'ah, permasalahan yang keempat, al-khutbah. Apa hukumnya khutbah pada hari Jumat? Al-khutbatu ruknun min arkanil Jumu'ah, la tashihhu illa biha. Khutbah itu salah satu dari rukun Jumat yang tidak sah salatul Jumat tanpa disertai dengan khutbah. Limuwadabatihi alaiha wa adami tarkihi laha abadan, disebabkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menerus melakukan hal ini. Ada khutbah sebelum salatul Jumat dan beliau tidak pernah meninggalkannya sama sekali. Wa huma khutbatan yushtaratu li sihhati salatul Jumat ay yataqaddama ala shalah. Dan khutbah di hari Jumat itu ada dua khutbah, dan disyaratkan sahnya salatul Jumat di mana dua khutbah tersebut mendahului salat. Dan apa yang beliau sebutkan di sini bahwa khutbah merupakan rukun atau syarat dari syarat-syarat sahnya salatul Jumat, ini pendapat mayoritas dari kalangan para fuqaha. Ada sebagian para fuqaha mengatakan bahwa khutbah pada hari Jumat itu hukumnya mustahabbah. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Hazm Al-Juwayni dan diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, Muhammad bin Sirin. Dan ini juga merupakan pendapat salah satu riwayat dari Al-Imam Malik rahimahumullahu ta'ala. Walhasil para ulama berselisih dalam hal ini. Adapun dalil dari permasalahan ini, firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Idza nudiya lis-salah min yawmil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'." Apabila dikumandangkan azan untuk salat, maka bersegeralah kalian kepada zikrullah. Jumhur ulama mengatakan yang dimaksud zikrullah adalah khutbah, demikian pula salat. Khutbah termasuk di antaranya. Khutbah bahagian dari zikrullah. Sehingga mereka, para ulama atau mayoritas para ulama mengatakan bahwa al-khutbah pada hari Jumat merupakan syarat sahnya salatul Jumat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Sallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam pada saat beliau melaksanakan salatul Jumat selalu didahului dengan khutbah. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya sama sekali. Sehingga dari sini para ulama atau jumhur dari kalangan para ulama menganggap bahwa tidak ada salatul Jumat yang tanpa disertai dengan khutbah. Dan khutbah tersebut berjumlah dua. Dan khutbah tersebut mendahului salat. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita jelaskan pada pertemuan kita di siang hari ini. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafidhakumullah.